بسم الله. Kita masih lanjut di pembahasan jamak killah dari jamak taksir. Baru berapa wazan? Satu. Yaitu wazan apa? Af'ul. Ini terjadi jamak untuk siapa? Setiap sulati yang sahih fa' dan ainnya, serta dia bukan mudhaf, serta juga berlaku pada mu'annas. Iya, dengan syarat apa? Iya, rubai. Tapi tanpa ada alamat ta'nits, sebelum akhirnya harus ada apa? Mat. Sekarang yang kedua, as-tsani, af'al, jamak bisa berupa wazan af'al bi fathin fa sukun, af'al di fathah kemudian sukun, af'al wa yakunu jam'an, ini langsung saya belum bilang, wa yakunu jam'an li kulli ma lam yattarid fihi af'ul asabi. Masyaallah, dia adalah jamak untuk semua yang tidak masuk dalam af'ul. Nanti lewat. Berarti kalau ada ainnya, ada fa'nya mu'tal, atau ainnya mu'tal, pasti jamaknya apa? Af'al. Sebab bisa. Contoh-contoh. Qaulun. Apa yang memilang? Apa? Aqwal. Lihat. Waladun. Jelas itu. Itu maksudnya. Jadi jamak itu, jamak taksir bukan lagi simai. Tapi apa? Kiasi. Datangkan semua yang bentuknya ainnya, yang berarti ain atau fa'nya huruf illah, atau anggaplah yang tadi, dia sebelum akhir ada 4 huruf sebelum akhir mat, terus bukan mudak, bukan mu'annas, mudakkar, sudah wazannya apa? Af'al. Jelas kan? Af'al. Paham mubat? Yakin? Mudah sekali. Kasau jamak aswab, saif asyab, himlun bisak bi kasrin fasukun, himlun ahmal, ya kan? Sulbun aslab, karena kemarin kan harus fa'lun, dah bidomin fasukun, ya wa aslab. Babun abwab, lihat itu. Sababun asbab, karena kan walaupun ini sohi airnya, tapi kan dia berharokat, syaratnya kan apa? Sukun. Dipahamin? Jelas ini masya Allah membantu antum ya. Bifathahatain dengan 2 fathah asbab. Katibun bifatin fakasir atta adudun a'dode, junubun ajnab, rutabun bidom min fafatni rutob wartob, ibilun bikasrotain dengan 2 kasro ibilun abal, kan hamzah ketemu alif, diapain? di mat, atau idogom? Di mat, ya. Kemudian kata beliau rahmatullah, dilaun bikasrin fafat, dikasro kemudian fata, dilaun jamannya apa? Adla. Jelas. Wasyadda dan syab afroh fi qawlihi al-hutai'ah, dalam ucapannya al-hutai'ah dia bilang, mada takulu li afrokin bidhi marokin zub bil hawasi lila ma'un wala syajarun. Syad ini, kenapa dia bilang syad? Karena afroh dari apa? Farhun. Jelas. Seharusnya kan dia apa? Afrub, afrukh, paham ini? Ya, tapi dia dianggap syad di sini. Kama syadda ahmal jamu hamil bifatin fasukun. Sebagaimana syad orang, kan tadi kan harus apa tadi? Himlun. Ya, dan kalau hamlun dijama menjadi ahmal, benar atau salah? Salah. Syad. Jelas ini. Fi qawlihi ta'ala wa ulatul ahmali ajluhunna ayyadu'ana hamlahun. Dianggap syad bukan berarti tidak ada. Paham ini? Jelas ini? Tapi dia di luar daripada apa? Di luar daripada apa? Qa'idah. Jelas. Wazan yang ke, wazan ke berapa ini? Kedua dari jamak kil, kila. Asalit yang ketiga, ab'ilah. Yang ketiga, ab'ilah. Bifatin fasukun pakas ab'ilah. Fatah sukun kemudian kasroh. Wa yattoridu fi kullis min mudhakarin rubai qobla akhirimat. Masya Allah. Berarti itu yang pertama bisa diperlakukan pada yang pertama saja. Berarti yang kedua, tadi kita anggapkan dua, begitu pahami kita. Ternyata itu yang kedua ini pada yang tidak terpenuh syarat pertama dari jama yang pertama. Paham perkataan saya? Itu yang kedua, wazan yang kedua ini itu pada kata yang tidak terpenuhi syarat pertama, bentuk pertama dari jama yang pertama, yang tiga huruf. Paham? Paham? Kalau empat huruf, hah? Anda paham? Kayak gini, jama pertama af'ul. Dia datang jama dari berapa mufrad? Dua. Satu tiga huruf, satu empat huruf, sebelum terakhirnya apa? Ma. Ini yang kedua ini, jama ini af'al. Selain pada wazan yang pertama, tapi ternyata pada jenis yang pertama, yang tiga huruf. Dipahami? Hah? Jelas? Drama? Hah? Mana Ali Imran? Paham? Yakin? Hah? Yakin? Jangan main-main. Hah? Nggak pura-pura sih? Sekarang, bagaimana kalau yang kedua itu? Maksudnya yang fa huruf sebelum akhirnya mat. Syaratnya di jamak pertama kan dia mu'annas tanpa alamat. Bagaimana kalau mudzakkar? Masuk ternyata di yang ketiga. Paham itu? Masuk ternyata di yang keberapa? Ketiga. Jamaknya apa? Af'ila. Bifatin fasukun fakasar af'ila. Wa yattoridu fi kulli ismin mudzakkarin rubai qabla akhiri mat. Dia yattorid ittirad biasa datang pada setiap isim mudzakkar empat huruf sebelum akhirnya mat. Kata'am jamak. To'am jamak. Ab'imah. Enggak usah kol-kola. Fasih sekali. Kol-kola itu hukum Al-Quran. Tajwid. Kalau bahasa Arab, janganlah kol-kola. Artinya sifat huruf enggak masuk. Makhroji di percakapan, saudara. Paham ini? Di bahasa Arab biasa, makhrojnya saja. Jangan praktekkan kaidah tajwidnya. Maksudnya tidak berlaku sifat huruf. Di idgham, biguna. Tidak berlaku. Anda paham? Paham ini? Ya, karena ada pernah ada orang bilang, itu Ubay tidak bagus tajwidnya. Kenapa dia baca ayat? Min qobli, tidak baca min qobli. Tapi dia bilang, min qobli. Ya iya, kita kan baca ayat, bukan melakukan. Bukan hukum tajwid. Ceramah tidak berlaku. Ceramah apa? Tidak berlaku. Itu berlaku saat kita mengaji. Paham gak ini? Kalau baca ayat, kita sampaikan ayat biasa. Ceramah. Tidak berlaku itu. Apalagi ini Al-Quran. Apalagi selain bahasa Arab. Jadi jangan salah sangka. Itu disepakati oleh para ulama. Kalau antum bilang, oh salah itu. Berarti antum menyelisih kesepakatan. Iya. Iya. Jadi orang, saya santai saja. Berarti dia tidak tahu. Orang dia bilang salah, berarti dia tidak tahu kalau dia yang salah. Kan tinggal bilang begitu. Paham antum? Jadi tidak berlaku sifat huruf. Yang berlaku di dalam percakapan baca Arab gundul, yang berlaku hanya apa? Makrot. Yang penting pas makrotnya selesai. Nah, sifat tidak berlaku. Jadi to'am jama' ab'imah rogib ab'ilah rogib amud Midah. Ini boleh contohkan tiga sengaja. Karena mat itu bisa pakai alif, bisa pakai ya, bisa pakai apa? Oh wow. Yang penting huruf sebelumnya sejenis dengan huruf harokat sebelumnya sejenis. Ya, artinya sebelum alif fathah, sebelum ya kasroh, sebelum waw apa? Dhammah. Kalau tidak sejenis, yaitu ini alif terjadi pada waw dan ya, maka namanya apa? Lin, bukan mat. Jelas kan? Iya, ini jamaknya. Wa yultazama fi fi'al. Masya Allah. Fi fi'al. Fi fi fi ha bi fathi awwalihi. Iya, salah harap saya. Au kasrihi, tapi benar juga saya. Paham tuh? Jadi baca daripada antum salah kan? Jadi baca setelahnya. Di kasro awalnya atau di fathah awalnya atau di kasro. Jangan dulu terlalu tergesa-gesa. Iya. Mudha'aful lam, apakah mudha'af lamnya atau mu'talaha atau mu'talnya? Ngalamnya mau dia mudha'af maksudnya sejenis fi'al lalin. Paham ini? Itu namanya sejenis mudha'af, sama. Atau mu'tal nanti lamnya. Mu'tal lamnya maksudnya ya atau wa atau a, alif. Yang penting 4 huruf. Yang berwajan fi'al atau fa'al. Nah, maksudnya fi'al lalun, fa'al lalun. Semua bisa dijamak. Antum bisa fathah fa'nya, bisa juga apa? Kasro. Jelas? Contoh. Batatin. Lihat itu. Al-mu'tala. Batatin. Jamaknya apa? Kan ini batatin antum mungkin susah. Karena kembalikan dulu ke mufradnya. Batatin artinya batayatin. Batayatin. Paham? Ya berharokat. Sebelumnya apa? Fathah diganti Ali. Jadi ya asli itu. Jangan sampai antum bilang jamu anas alim. Ya, ini sabar yang kudot. Ya, batatin. Jamannya af'ilah. Jadinya apa? Aftitah. Paham? Batatin jamannya apa? Aftitah. Sama dengan amud, amidah. Batatin, aftitah. Kemudian apa yang terjadi? Tak mau ditasdid ke idgham ke tak. Sebelum itu dipindahkan harokat tak ke mana? Keba. Jadilah abitah. Zimam. Zimam. Azmimah. Sama ceritanya. Paham? Azmimah. Sama ceritanya. Kuba. Ini untuk mu'talam. Ini untuk mu'talam. Kuba. Mu'talamnya. Apa jadinya? Abdiyah. Paham? Dari mana ya ini? Alif enggak hilang di jama. Sebagaimana lihat tuh to'am hilang alif, amut hilang waw, rogib hilang apa? Iya, alif sebelum terakhir, ya sebelum terakhir, waw sebelum terakhir, semuanya hilang ketika jama ini. Sekarang pertanyaan, dari mana ya? Dari Hamzah. Paham? Dari apa? Hamzah. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, kisa'un jama aksiyah. Dari mana ya? Dari mana ya? Sama Hamzah. Wala ijma'an ala ghairihi illa sududa. Masya Allah. Keduanya ini tidak dijama' di atas selainnya kecuali apa? Syad. Artinya kalau antum dapat jama' ini di atas jama' yang lain, mufrad ini. Paham ini? Maka itu apa? Syad. Jelas? Ar-Rabi'ah yang keempat. Ini yang paling sedikit dari jama' killah. Yang keempat ini adalah fi'lah. Jamaknya seperti mufrad. Fi'lah bi kasrin fasukun. Fi'lah. Kapan ini? Kata beliau, walam yattarif fi syai'in. Ini tidak ittirad. Tidak datang kiasnya pada sesuatu apapun. Bal sumi'a fi alfa. Bahkan didengar padanya beberapa lafaz. Artinya ini yang sima'i. Jadi dari empat, salah satunya apa? Sima'i. Kenapa dibilang sima'i? Karena tidak punya mufrad tertentu. Itu saja. Paham mubat? Kenapa dibilang sima'i? Karena tidak punya apa? Mufrad tertentu. Beda kalau yang pertama af'ul, ada mufradnya. Ya? Af'al, ada mufradnya. Yang terakhir apa? Af'ilah, ada apa? Mufradnya. Fi'ilah, ini tidak punya mufrad tertentu. Dipaham ini? Maka dibilang apa? Sima'i karena tidak ada kiasinya. Lihat minha diantara lafaz yang didengar. Ini dihafal saudara ya. Ini sedikit, tidak banyak. Paling sedikit. Diantara lafaz yang didengar. Syikhah. Jamak syekh. Tahu seharusnya apa? Masuk di yang sebelumnya tadi. Apa jadinya? Masuk di yang kedua dia. Syekh kan jamak kedua. mutal ainnya. Seharusnya apa? Asyakh. Tapi datang dengan apa? Syikhoh. Paham? Thiroh jamak thawur. Jamak thawur. Seharusnya apa? Atwar. Tapi datang didengar dari orang Arab apa? Thiroh. Paham? Fityah jamak dari apa? Fatar. Jamaknya apa? Fityah. Paham? Sibiyah ini jamak dari jamak sobi. Wasobiyah maksudnya laki-laki ataupun perempuan. Anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan. Gilmah jamak dari apa? Gulam. Paham ini? Walaupun datang juga apa? Gilman. Jelas ini? Tapi datang juga jamaknya apa? Gilmah. Wasinyah jamak sunyun. Jamaknya bidomil awal atau kasrihi. Di doma huruf pertamanya atau di kasro. Berarti dia baca apa? Sunyin atau sinyin. Paham? Dua-duanya di jamak menjadi apa? Sin sinyah. Wa huwa tsani fi siyadah. Dan dia pada yang kedua itu fi siyadah dalam hal kepemimpinan. Ya. Wali adam itirodihi kila innahu ismu jama' la jama'. Masya Allah. Ini sebenarnya. Dengan ini kita tetapkan nanti jama' kila ada tiga. Ada tiga. Dengan perkataan penulis ini yang di akhir. Paham? Belum bilang. Li adam itirodihi karena tidak ada mufrod tertentunya. Itu namanya itirod. Tidak ada mufrod tertentunya. Kila dikatakan dia adalah isim jama' bukan jama'. Paham gini? Artinya dengan ketentuan ini jamak kila cuma berapa? Tiga. Apa itu? Apa itu? Ab'ul. Ab'ul kah? Panjang. Ab'ul dua. Ab'al tiga. Ab'ilah. Yang keempat itu isim jamak. Tahu untuk isim jamak? Isim yang bermakna apa? Jamak, bukan jamak. Dipaham ini? Jelas kan? Ini masya Allah selesai jamak kila, insya Allah besok kita sudah masuk jamak kasroh.